السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Kita sampai pada dalil tentang penetapan sifat Al-Afu wal-Maghfirah wal-Rahmah wal-Izzah wal-Qudrah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau melihat jatah pertemuan, alokasi pertemuan, alokasi waktu, maka kalau tidak di baca semua dari ayat-ayat yang satu kelompok, maka kemungkinan tidak cukup selesai sampai khatam. Maka dari itu saya mengambil langkah untuk membacakan untuk terutama yang relatif mudah difahami, itu membacakan perwakilan dari sekelompok ayat tersebut, satu atau dua dari ayat tersebut, kemudian saya sampaikan intisarinya dan penjelasannya, baru setelah itu pindah kepada bab yang lainnya. Adapun bab yang butuh perhatian yang lebih, nah itu akan saya sampaikan lebih banyak dari ayat-ayat yang perlu dipelajari. Lebih perlu dipelajari maksudnya. Baik, kita masuk dalam kelompok ayat tentang penetapan sifat al-afu, memaafkan, al-maghfiratu, mengampuni, ar-rahmatu, kasih sayang, al-izzatu, cakupannya ada tiga. Al-izzah ini maha perkasa, mengalahkan, lagi mulia. Maha perkasa, mengalahkan, lagi mulia. Al-Qudratu, maha kuasa bagi Allah Ta'ala. Ya, Al-Qudratu, maha kuasa. Maksudnya semua itu sifat Al-Afu, Al-Maghfir, Al-Rahmah, Al-Izzah, Al-Qudrah, itu ditetapkan bagi Allah Ta'ala. Begitu maksudnya. Dan penetapan nama Allah, penetapan nama Allah Ta'ala Al-Afuwu. Allahumma innaka afuwun, itu nama Allah. Tuhibbul afwa, itu sifatnya Al-Afwa. Fa'fu anni, maka maafkan aku. Jadi Al-Afuwu itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Al-Afwu, fa'nya bersukun dan wawunya tidak bertasydid, itu sifat Allah Ta'ala memaafkan. Kalau al-afuwu wawunya bertasydid dan fa'nya bersukun, maka ini apa? Ini adalah yang maha pemaaf, artinya begitu. Nama Allah yang artinya yang maha pemaaf. Al-Qadir, yaitu yang maha kuasa, nama Allah yang berikutnya yang ditetapkan dalam sekumpulan ayat-ayat ini. Kemudian Al-Ghafuru, yang maha pengampun. Ar-Rahimu, yang maha penyayang. Di dalam ayat ini, di dalam sekumpulan ayat ini terdapat 1, 2, 3, 4 ayat yang mengandung penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah tadi yang sudah saya sebutkan di atas, atau sebutkan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Baik, seperti firman Allah Ta'ala, wa in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Nah, di sini ada fa innallaha kana 'afuwan qadira, menunjukkan penetapan sifat al-'afu nama Allah Al-Afu. Jadi kalau Al-Afu yang Qadira berarti menunjukkan penetapan nama Allah Al-Afu. Qadira menunjukkan penetapan nama Allah Al-Qadir. Menunjukkan penetapan nama Allah Al-Qadir. Diambil dari fa innallaha kana afuwan qadira, dua nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari firman Allah taala, ala tuhibbuna ay yakfirallahu lakum, tidakkah kalian menginginkan Allah memaafkan kalian? Diperintahkan untuk wal ya'fu wal yasfahu, untuk memaafkan. Maka dan maafkanlah, dan hendaklah saya ulangi, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apa ganjarannya? Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, ini petunjuk pada kepada ganjaran. Pahalanya adalah ganjarannya, maksudnya Allah Pak akan ampuni orang yang memaafkan saudaranya dan yang berlapang dada terhadap kesalahan saudaranya. Wallahu ghafur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dua nama Allah taala. Adapun dua ayat yang berikutnya yang terakhir, walillahi al-izzatu wa lirasulih, padahal al-izzah itu hanyalah milik Allah dan bagi rasulnya. Nah, al-izzah di sini, dan juga demikian pada sumpah iblis bersumpah dengan sifat al-izzah, sifat Allah al-izzah, sifat Allah al-izzah, dengan mengatakan fabi izzatik la'ughwiyannahum ajma'in. Iblis menjawab, demi izzahmu aku akan menyesatkan mereka semua. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, al-izzah itu ada tiga makna, tiga macam. Yang pertama, izzatul qadr, izzatul qadri, maha mulia, tidak ada tandingan baginya. Maknanya adalah maha mulia, tidak ada tandingan baginya. Izzatul qahri, maknanya adalah maha mengalahkan dan tidak bisa, maha menaklukkan dan tidak bisa tertaklukkan. Maha menaklukkan dan tidak bisa tertaklukkan. Kemudian izzatul imtina'i, maha perkasa, tidak ada yang mampu mengenakan atau menimpakan mudharat, keburukan kepada Allah. Maha perkasa, tidak ada yang mampu menimpakan mudarat, bahaya, ataupun keburukan kepada Allah. Ini tiga mana, macam al-izzah. Sehingga al-izzah saya artikan maha perkasa, menaklukkan lagi mulia. Maha perkasa, mengalahkan lagi mulia. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya penyebutan nama ataupun sifat Allah kemudian digandengkan dengan penyebutan nama ataupun sifat Allah yang lainnya, penyebutan sifat, satu sifat Allah digandengkan dengan sifat Allah yang lainnya, begitu maksudnya, atau penyebutan nama Allah digandengkan dengan penyebutan nama Allah yang lainnya, itu ada hikmah tersendiri. Karena nama Allah itu banyak, sifat Allah itu banyak. Namun apa rahasianya Allah memilih dua sifat tersebut digandengkan, atau dua nama tersebut digandengkan? Itu pastilah ada pelajaran besar di dalamnya. Cuman terkadang banyak tidak kita ketahui. Seperti contohnya, yaitu pada ayat yang pertama tadi, fa innallaha kana afuwan qadira. Pada ayat itu penggandengannya nama Allah Al-Afu dan nama Allah Al-Qadir. Itu digandengkan rahasianya adalah bahwasanya maaf Allah itu diiringi dengan qudratullah. Artinya, kalau Allah memaafkan kesalahan hambanya, itu sesungguhnya Allah maha mampu menyiksa hambanya. Lain dengan sebagian makhluk yang tidak membalas, lisannya pura-pura memaafkan, padahal sebabnya karena tidak mampu atau tidak berani membalasnya. Tidak demikian dengan Allah Ta'ala. Juga demikian, iblis saja kalau mau sumpah milih-milih. Fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Karena sifat Allah itu banyak. Mengapa iblis memilih sifat al-izzah? Apa rahasianya iblis memilih sifat al-izzah? Wallahu ta'ala alam shawab. Ini nampaknya iblis apa namanya? Memilih-milih. Namun bisa jadi wallahu ta'ala alam shawab, apakah ada unsur ketidaksengajaan dari iblis kemudian milih itu. Namun kemungkinannya iblis tahu bahwasanya tujuannya itu selaras dengan apa, kalau dia bersumpah dengan sifat Allah al-izzah. Walaupun logika tersebut logika yang batil. Logika yang batil. Karena dipakai sumpah itu untuk kemaksiatan. Karena perbuatannya adalah yaitu menyesatkan, maka yang di perbuatan yang disumpahi oleh siapa? Iblis ini menyesatkan manusia. Maka apa? Maka tentu butuh kekuasaan, kemampuan untuk menaklukkan dalam menipu daya manusia. Maka menurut logika atau menurut pilihan iblis, maka cocok dengan al-izzah. Cocok dengan al-izzah. Dengan demikian sungguhnya apa, seorang patut malu kalau iblis saja apa seperti itu. Orang yang kemudian tidak banyak mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka malu, malu kepada Rabbnya, sementara dia setiap hari menghirup udara Rabbnya dan juga demikian memakan rezeki Rabbnya dan tinggal di bumi Rabbnya serta bernaung di bawah langit Rabbnya. Sedangkan seseorang saja yang pernah memberi kita mungkin barang-barang yang sepele atau uang yang jumlahnya tidak seberapa, kalau ketemu dalam jangka waktu yang lama kita masih ingat dulu pernah demikian dan demikian, namanya ini, kemudian tempat tinggalnya di sini dan seterusnya, sampai sifat-sifat dzatiyah maupun fi'liyah dari pemberi tersebut dia ingat-ingat. Namun bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada satu detik pun kecuali kita mendapatkan nikmat darinya? Ketika seseorang tidak banyak memahami nama dan sifat Allah, dia banyak mungkin orang yang merasa tenang-tenang saja, tidak ada merasa tidak ada kebutuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan semakin mengenal nama dan sifat-sifatnya. Yang kalau kita kenal nama dan sifat-sifat serta perbuatan-perbuatan Allah, kita jadi semakin bertakwa kepada Allah, semakin cinta, semakin mengharap kepada Allah dengan harapan yang benar dan seterusnya. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwasanya al-maghfirah itu adalah menutupi dosa hambanya, tidak menampakkan aibnya, dan tidak menghinakan hamba tersebut. Itu maksud mengampuni. Menutupi dosa hambanya, tidak menampakkan aibnya dan tidak menghinakannya. Tidak menghinakan hamba tersebut. Sementara al-afwu adalah tidak mengazab hambanya yang berdosa. Dan al-afwu, bukan al-afwu, tapi al-afwu. Karena tentang maksudnya adalah sifat Allah. Kalau al-afwu dan al-maghfiratu disebutkan sendirian tanpa yang lainnya, salah satu dari dua sifat itu disebutkan sendirian tanpa yang lainnya, maka ini di samping mengandung maknanya sendiri juga mengandung yang lainnya tadi. Kalau disebutkan al-afu saja, yang di samping mengandung makna al-afu juga mengandung makna al-maghfirah, atau demikian sebaliknya. Namun ketika disebutkan secara bersamaan dua sifat tersebut, maka memaafkan atau al-afu mayoritasnya untuk dosa yang berupa meninggalkan kewajiban. Sementara mengampuni mayoritasnya atau al-maghfirah mayoritasnya untuk dosa yang berupa melakukan keharaman. Baik. Kemudian masuk pada bab yang berikutnya. Itsbatul ism lillahi wa nafsul mithli anhu dan nafsus syariki anillahi ta'ala. Penetapan nama bagi Allah Ta'ala dan peniadaan kesamaan dengan selainnya, yaitu selain Allah. Dengan huruf N kapital. Kemudian penetapan adanya, saya ulangi, peniadaan bukan penetapan, peniadaan adanya sekutu bagi Allah Ta'ala. Jadi adanya sekutu bagi Allah itu ditiadakan. Nah ini ayatnya banyak ini. 5 ditambah 6. Ya, ada 11 ayat. Di dalamnya saya intisarikan. Terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang husna, yang terindah, mengandung kemahaindahan, kemahasempurnaan dari segala sisi. Tidak ada aib dari segala sisi. Itu kandungan makna husna. Kemudian nama Allah, sebab didapatkannya barokah, kebaikan yang banyak jika mengiringi sesuatu. Ini diambil dari firman Allah yang pertama, tabarokasmu rabbik. Bahwasanya nama Allah sebab didapatkannya barokah, kebaikan yang banyak dan tetap. Barokah itu kebaikan yang banyak dan tetap. Jika mengiringi sesuatu, seperti ketika disebutkan nama Allah dalam berwudu, dalam makan, dalam hubungan suami istri, itu akan bagi pengucapnya, bagi penyebut nama Allah, akan mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu pantas jika Allah Ta'ala berfirman tabarakasmu rabbik. Tabarok itu ta'azama, au'ala, wartafa'a, agung, maha agung, maha tinggi. Itu tabaroka, maha agung nama Rabbmu. Kemudian pelajaran berikutnya, ditiadakan asamiyu. Wal kuf'u, wan nidu, wan niddu as-samiyu pakai tasydid ya-nya, kemudian al-kuf'u dan an-niddu. Kurang lebihnya maknanya adalah tandingan, sekutu yang semisal seperti itu. Yang sama, kalau sekutu wallahu ta'ala alam shawab, kalian hapus saja untuk sekutu, yaitu yang sama, yang semisal, tandingan. Baik, berikutnya ditiadakan tandingan yang sama, yang semisal bagi Allah Ta'ala. Tidak ada yang sama dengan Allah, maksudnya demikian, dan tidak ada satupun yang berhak dikatakan menjadi tandingan bagi Allah. Jadi asamiyu wal kufu wan niddu itu maknanya berdekatan, sangat mirip. Kalau mau diterjemahkan ya asamiyu yang semisal dan setara, al kufu yang menyamai, an niddu yang setara. Jadi berdekatan dan sangat mirip. Demikian penjelasan ulama. Kemudian pelajaran berikutnya, bahwa mensifati Allah Ta'ala itu dengan dua bentuk. Pertama, penetapan sifat thubutiyah. Yaitu sifat kesempurnaan yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua sifat thubutiyah itu sifat sempurna, mencakup sifat dzatiyah maupun fi'liyah. Jadi mensifati Allah dengan bentuk penetapan sifat thubutiyah. Oleh karena itu kita perhatikan seperti firman Allah Ta'ala qul huwallahu ahad. Seperti firman Allah Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin, itu terdapat bentuk mensifati Allah yang jenis pertama. Nah, adapun yang menjadi konsentrasi pada bab ini adalah apa? Adalah bentuk mensifati Allah jenis kedua, yaitu apa? Peniadaan sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang Allah tiadakan dari dirinya. Seluruhnya adalah sifat aib dan kurang bagi Allah, sehingga wajib ditiadakan. Dan mengingat kembali pelajaran dahulu bahwasanya setiap adanya peniadaan sifat salbiyah haruslah mengandung penetapan sifat thubutiyah yang menjadi penetapan sifat sempurna yang menjadi kebalikan dari sifat salbiyah tadi. Karena jika hanya peniadaan saja maka tidak mengandung kesempurnaan, tidak mengandung pujian. Jadi bentuk pensifatan Allah Ta'ala meliputi dua bentuk tersebut semuanya. Karena apa? Karena kesempurnaan Allah tidaklah bisa nampak dengan sempurna, minimalnya dikatakan demikian, kecuali dengan menetapkan kesempurnaan baginya dan meniadakan aib dan kekurangan darinya. Oleh karena itu, tema pada bab ini, dalam bab yang di dalamnya terdapat 11 ayat ini, yaitu peniadaan adanya sekutu bagi Allah Ta'ala, peniadaan kesamaan antara Allah dengan selain Allah, maka ini hakikatnya, karena peniadaan pastilah harus mengandung penetapan, yaitu penetapan kesempurnaan Allah dari segala sisi. Jadi kalau kita dapatkan ayat semisal fala taj'alu lillahi andada misalnya, dan janganlah Dan janganlah kalian jadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Tidak ada yang berhak menjadi tandingan Allah. Allah tidak bisa tertandingi oleh siapapun dengan apapun. Maka ini maknanya menetapkan. Walaupun zahirnya peniadaan, tapi haruslah kita katakan mengandung penetapan. Penetapan apa? Kesempurnaan Allah dari segala sisi. Seperti juga walam yakullahu kufuwan ahad pada ayat ketiga. Kalau tadi ayat keempat. Itu juga harus kita tetapkan kesempurnaan Allah dari segala sisi. Dengan banyaknya peniadaan-peniadaan dari peniadaan-peniadaan kesamaan antara Allah dengan selainnya, dengan banyaknya ayat ini, maka jangan berpikir ayat yang meniadakan seluruh aib dari diri Allah Ta'ala hanya sebatas laisa kamitsli syai. Laisa kamitsli syai. Dan ayat yang membantah ahlu tamtsil hanya laisa kamitsli syai. Tidak. Maka banyak dari ayat-ayat Al-Quran yang semakna dengan itu. Kemudian berikutnya, penetapan sifat al-istiwa alal arsh. Berada di atas arsh bagi Allah Ta'ala. Jadi al-istiwa itu berada di atas. Kalau al-istiwa alal arsh berarti berada di atas arsh. Penetapan keberadaan Allah di atas arsh. Itu maksudnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran terdapat 7 ayat yang menunjukkan penetapan sifat ini. Semuanya dengan lafaz thumma stawa alal arsh. Bisa dilihat dalam bab ini ada 7 ayat. Semuanya dengan lafaz thumastawa alal arsh. Kecuali dalam Al-Quran ada 1 ayat, yaitu surat Thaha ayat 5. Dengan lafaz ar-Rahmanu alal arshistawa. Di situ pada ayat yang keempat. Jadi dari 7 ayat dalam bab kita ini, maka yang 6 dengan lafaz itu dan yang 1 dengan lafaz yang terakhir saya sebutkan. Jadi dalam Al-Quran ada 7 ayat. 1, 2, yaitu surat Al-A'raf, surat Yunus, surat Al-A'raf ayat 54, surat Yunus ayat 3, surat Ar-Ra'd ayat 2, surat Al-Furqan ayat 59, surat As-Sajdah ayat 4, dan surat Al-Hadid ayat 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dalam Al-Quran ada 7 ayat yang menetapkan sifat al-istiwa, dan dari ketujuh ayat itu 6 ayat, begitu maksudnya, dengan lafaz thummastawa alal arsh. Sementara 1 ayat surat Thaha ayat 5 dengan lafaz ar-Rahmanu alal arsyistawa. 7 itu 6 lafaz sama, yang 1 berbeda. Baik. Sekarang mari kita sedikit mempelajari tentang apa makna al-istiwa? Apa makna al-istiwa? Kalau kita perhatikan dari buku-buku terjemah Al-Quran yang beredar, banyak dari istawa alal arsh itu diartikan bersemayam di atas arsh. Saya katakan, wallahu ta'ala alam sahab, salah ini, minimalnya tidak tepat. Mengapa demikian? Karena beberapa alasan. Yang pertama, dari makna bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kata bersemayam. Bersemayam dalam bahasa Indonesia, kalau kita buka kamus besar bahasa, kamus besar bahasa Indonesia, maka bersemayam itu disebutkan artinya adalah duduk, kemudian berkediaman, tinggal, kemudian tersimpan, terpatri. Itu untuk makna semayam dan bersemayam. Untuk menyemayamkan, mendudukkan, membaringkan, menginapkan jenazah maksudnya. Kalau persemayaman, tempat duduk, tempat kediaman. Dengan demikian, makna bersemayam menurut KBBI kembali kepada lima makna. Yang pertama, duduk, tinggal, tersimpan, menginap, berbaring. Duduk, tinggal, tersimpan, menginap, berbaring. Nah, mari kita cocokkan dengan makna bahasa istawa dalam bahasa aslinya, bahasa Arab. Dan dalam tafsiran as-salafus soleh terhadap ayat thummastawa alal arsh, apakah sesuai dengan salah satu dari lima makna bersemayam ini? Thummastawa alal arsh. Sekarang belumlah kita melangkah kepada makna bahasa Arab dan tafsir as-salafus soleh. Baru melangkah kepada apa namanya, langsung diterapkan saja makna lima ini ke dalam ayat thummastawa alal arsh. Kemudian kalau makna pertamanya duduk, kemudian Allah duduk di atas arsh, satu. Dua, kemudian Allah berkediaman, tinggal di arsh, di atas arsh. Kemudian saya ulangi, tinggal di arsh. Kemudian yang berikutnya, kemudian Allah tersimpan di arsh. Kemudian Allah menginap di arsh. Kemudian Allah berbaring di arsh. Dari belum kita membaca tafsirnya saja sudah mengerutkan dahi. Masa Allah duduk, tinggal, tersimpan, menginap, berbaring. Mana dalilnya yang menetapkan hal itu? Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat dari makna bahasa, maka makna istawa ala, istawa digandengkan dengan ala, secara bahasa Arab tidaklah mungkin dipahami kecuali bermakna ala. Istawa ala secara bahasa Arab tidak mungkin dipahami kecuali bermakna ala. Tinggi di atas atau berada di atas. Oleh karena itu dalam tafsiran salaf terhadap lafaz istawa ala tidaklah keluar dari empat makna. Sa'ida, ala, irtafa'a, istaqarra. Sa'ida itu kalau diartikan apa adanya, kalau kita buka kamus ya tinggi di atas. Ala tinggi di atas, irtafa'a tinggi di atas. Atau dirapikan terjemahannya, ketiga-tiganya bermakna berada di atas. Oleh karena itu ketika Syaikh Muhammad Shalih Utsaimin mengatakan fa'in su'ilta ma ma'nal istiwa fa'in sa'alta ma ma'nal istiwa indahum, jika Anda bertanya apa makna al-istiwa menurut Ahlussunnah wal Jamaah, fa ma'nahu al-ulu, tinggi, di atas. Diwakili oleh tiga tafsiran tadi, sa'ida, ala, irtafa'a. Kesemuanya bermakna yang sama, berada di atas. Tinggal satu, istaqarra. Istaqarra. Oleh karena itu Syaikh Muhammad Shalih Utsaimin mengatakan selanjutnya, setelah mengatakan fa ma'nahu al-ulu wal istiqrar, ini dari istaqarra, wal istiqrar. Al istiqrar, istaqarra itu artinya tetap. Secara bahasa artinya tetap. Maksudnya di dalam konteks ini tidak beralih dari keadaan istiwa. Sehingga sesungguhnya makna al-istiwa, al-istiqrar ini hakikatnya adalah tafsir bil-lazim, tafsir konsekuensi. Dengan demikian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau diterjemahkan secara bebas, istawa ala itu yaitu berada di atas. Dan Allah tetap berada di atas. Arsy tidak beralih dari keberadaan di atas arsy. Itulah makna tafsiran konsekuensi apa itu istaqarra atau istiqrar. Maka kalau kita perhatikan dari empat makna tadi tidak ada satupun yang cocok dengan lima makna bersemayam, duduk, tinggal, tersimpan, menginap, berbaring. Sehingga kalau dipaksakan dengan terjemahan itu, terjemahan salah satu dari dipaksakan dengan terjemahan bersemayam, maka ini melanggar kaidah tauqifiyah. Penetapan sifat Allah itu tauqifiyah. Dari mana Anda tahu Allah duduk di atas arsy? Hati dalil. Mana dalilnya? Tauqifiyah harus berdasarkan dalil. Dari mana Anda tahu Allah berbaring di atas arsy? Karena itu makna bersemayam. Menginap, tersimpan, tinggal. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apalagi kalau kita perhatikan tafsir tafsir ahli bahasa Arab seperti tafsir Abul Abbas Tha'lab atau kemudian tafsir ulama apa namanya yang lainnya, dari sini semakin kita kuat maknanya tidaklah atau artinya tidaklah bersemayam. Di sini saya bawakan tafsir di kalangan tabi'in, dari mulai kalangan tabi'in, Mujahid, kemudian juga demikian tafsir dari ulama yang lainnya termasuk Imam Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari dan seterusnya. Baik, Ingat, kalau pelanggaran dan pelecehan terhadap raja atau presiden atau pemimpin negara saja tergolong subversif, bagaimana lagi kalau mengotak-ngatik sifat Allah, sang pencipta alam semesta. Kalau seorang warga negara kemudian mempleset-plesetkan sifat dari presidennya, baik itu di Facebook, media atau WA atau media sosial yang lain, kemudian maka hasilnya seperti yang biasa atau seperti yang sudah-sudah terjadi, yang sudah-sudah terjadi. Karena itu pelanggaran berat. Dalam Islam pun demikian. Pelanggaran yang tidak ringan ketika seorang melecehkan kepala negara muslim. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana lagi kalau memplesetkan tafsiran sifat Allah Ta'ala? Seperti itu. Maka dari situ sesungguhnya yang menulis tentang masalah pengkritikan tafsiran bersemayam bukan hanya saya saja. Di sana sudah didahului misalnya Ustaz Anas Burhanuddin, dan juga demikian ketika saya konsultasikan kepada Al-Ustaz Firanda Hafizahullah Ta'ala pun beliau pun juga tidak menyetujui tafsiran bersemayam ini dan seterusnya. Maka dari itu sesungguhnya ini satu perkara yang perlu diluruskan, perlu menjadi masukan, karena namanya manusia ini terkadang bisa salah dalam menafsirkan. Dari manusia, dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak maksum. Terkadang bisa salah dalam menafsirkan. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk tentang masalah istiwa ada ucapan yang masyhur dari Imam Malik rahimallahu taala, al-istiwa'u ma'lum, bahwasanya istiwa itu ma'lum. Ma'lum di sini maksudnya ma'lumul makna. Maknanya sudah diketahui dalam bahasa Arab. Wal kaifu majhul. Bagaimananya istiwa Allah, maka itu majhul, tidak kita ketahui. Bukan ma'dum, bukan tidak ada. Pasti ada kaifiyahnya, tapi hanya Allah yang tahu. Kemudian wal imanu bihi wajibun, dan mengimaninya wajib. Sedangkan bertanya tentang kaifiyah, maka apa? Maka bid'ah. Dan ini berlaku untuk seluruh, kaidah ini berlaku untuk atau diterapkan pada seluruh sifat-sifat Allah Ta'ala. Misalnya tentang tangan, ya kita katakan al-yadu ma'lumatun wal-kaifu majhulun dan seterusnya. Seperti itu. Sudah cukup kita mengimani bahwasanya Allah istawa alal arsh, sudah bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga tatkala kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah, menjauhi keharaman-keharaman. Walaupun kita tidak mengetahui apa kaifiyahnya istiwa Allah Ta'ala di atas, yaitu berada, yaitu apa istiwa Allah Ta'ala alal arsh, keberadaan Allah di atas arsh. Kemudian faedah keimanan ketika kita membahas atau mempelajari sifat al-istiwa ini. Bahwa dalam sebuah hadis yang walaupun hadis ini hadis mauquf yang hanya sampai periwayatannya sampai Ibnu Mas'ud, yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, dan disaikan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala dan Adz-Dzahabi. Tetapi kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, mauquf sanadan wa marfu'un hukman, intinya demikian. Mauquf sanadnya, periwayatannya, tapi sesungguhnya secara hukum dihukumi apa? Marfu'. Karena pastilah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud mendapatkannya. Karena ini perkara yang tidak mungkin bisa disimpulkan oleh akal, di luar kemampuan akal. Apa hadis itu? Kurang lebihnya artinya demikian. Ibnu Mas'ud mengatakan, antara langit dunia dengan langit berikutnya berjarak 500 tahun. Dan jarak antara masing-masing langit berjarak 500 tahun. Antara langit ketujuh dan Al-Kursi berjarak 500 tahun. Sedangkan jarak Al-Kursi dengan air berjarak 500 tahun. Ars berada di atas air. Sedangkan Allah, istawa alal ars, berarti apa? Berada di atas ars. Jadi antara langit dunia dengan langit berikutnya 500 tahun. Dan seterusnya sampai akhirnya ars, makhluk Allah yang tertinggi, jaraknya demikian tingginya, demikian jauhnya dari bumi. Dan katailah Allah istawa alal arsh, berarti Allah maha tinggi. Maka selayaknya dalam sujud-sujud sholat yang kita lakukan, ketika kita letakkan anggota tertinggi yaitu kepala sejajar dengan anggota yang kepala yang termasuk anggota tubuh paling mulia manusia, disungkurkan untuk sujud di hadapan Rabb-nya sejajar dengan anggota tubuh yang paling rendah yaitu jari jemari kaki, tersungkur, tunduk, menyembah Rabb-nya, merendahkan diri serendah-rendahnya. Ketika itu disyariatkan dalam posisi yang paling rendah itu, manusia dalam posisi yang paling rendah itu disyariatkan apa? Mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Mengakui kemahatinggian Allah di atas ars yang nun jauh di sana. Sedangkan kita berada dalam keadaan posisi yang paling rendah. Maka tidak selayaknya seseorang, masih orang yang sholat, keluar dari sholat menyisakan kesombongan. Sehabis dia merendahkan diri berkali-kali dengan di dalam sujud-sujudnya tadi. Maka tertuntut orang yang sholat itu menolak kesombongan, membersihkan, menjauhkan kesombongan dari dalam hatinya. Diiringi dengan lisannya mengakui kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala, subhana rabbiyal a'la. Maka bentuk-bentuk arogansi apapun, arogansi ilmiah, arogansi harta, arogansi pangkat, status sosial, arogansi banyaknya pengikut, arogansi apapun, selayaknya tidak mendekam pada hati-hati al-musallun, orang-orang yang yuqimus shalah, yang menegakkan salat, bukan sekedar asal melakukan salat. Oleh karena itu sangat diperlukan menghayati syarah penjelasan setiap lafaz-lafaz salat. Apalagi di dalam lafaz-lafaz salat banyak penyebutan nama ataupun sifat Allah Ta'ala yang terkandung dalam lafaz maksudnya. Maka kenikmatan dan kelezatan iman akan semakin didapatkan oleh seorang ketika faham bukan sekedar hafal lafaz zikirnya dalam sholat, tetapi dan juga bukan sekedar tahu artinya, terjemahannya, tapi lebih dari itu faham mutiara-mutiara pelajaran besar, nilai-nilai hidup yang terkandung dalam takbiratul ihram sampai salam. Ada tuntunan-tuntunan hidup yang besar di dalam lafaz-lafaz tersebut. Sehingga pantas kalau orang yang benar-benar menegakkan sholat, memahami lafaz-lafaznya secara khusyuk, bertekad kuat untuk kemudian melaksanakan tuntutan dari apa yang terkandung dalam lafaz-lafaz zikir dalam sholat tersebut, kemudian sholatnya tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari fahsya dan munkar. Sebaliknya, seorang yang asal baca, faham artinya saja tidak, bacaannya pun juga mungkin sebagian bid'ah, gerakannya pun juga sesuai dengan kebutuhan, bisa cepat, bisa lambat. Kalau istirahat di pabriknya tinggal 5 menit, maka bisa menyesuaikan kecepatannya. Nah, ini bukan pesawat yang sering jatuh itu, sehingga harus memenuhi target, kemudian saking terlalu cepat sampai belum selesai lepas landas 30 menit sudah sampai ke tujuan rumah sakit. Tidak demikian tujuan dalam tanda petik. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian mari salat yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari ini kita tingkatkan kualitasnya. Nah, kalau enggak sempat langsung menyelesaikan syarah ucapan dan perbuatan sholat dari awal sampai takbiratul ihram, sampai kemudian salam sekali duduk atau didaurahkan maksudnya, atau kemudian dibaca sendirian, ya setidaknya satu hari lafadz takbiratul ihram dulu, hari kedua kemudian syarah doa setelah takbiratul ihram, kemudian lafadz berikutnya syarah al-fatihah atau syarah ta'awud berikutnya, dan seterusnya seperti itu, insyaallah akan khatam. Karena itu banyak terdapat dalam hadis, maka mudah sekali mencari syarahnya sungguhnya, tinggal antum browsing, cari apa namanya dalam kitab-kitab hadis, ditemukan insyaallah syarah tersebut. Dan apa, kalau dari takbiratul ihram sampai ta'awud sudah ada tulisannya yang diposting, semoga bisa dilanjutkan sampai kemudian salam. Baik ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, penetapan sifat al-ulu, maha tinggi bagi Allah Ta'ala. Bab berikutnya, sungguh indah. Sekarang korelasi ya antara bab ini dengan bab yang sebelumnya. Sungguh indah penyusunan dua bab ini secara berurutan. Karena memang dua bab ini adalah satu, ada satu titik temu yang sama. Sama-sama menetapkan sifat al-ulu bagi Allah Ta'ala. Mengapa demikian? Karena setiap dalil yang menetapkan sifat al-istiwa alal arsh pastilah menetapkan sifat al-ulu bagi Allah Ta'ala. Mengapa demikian? Karena al-arsh adalah makhluk Allah yang tertinggi. Kalau ditetapkan bahwasanya Allah berada di atas arsh, mananya menunjukkan kemahatinggian Allah Ta'ala di atas segala sesuatu. Sehingga diistilahkan oleh ulama bahwasanya al-istiwa ini adalah kemahatinggian yang khas, yang khusus terkait dengan keberadaan Allah di atas makhluk Allah yang khusus disebutkan di sana, yaitu apa? Al-arsh. Sehingga pantas digandengkan dua bab ini. Adapun perbedaan Al-istiwa alal arsh dengan al-ulu, kalau tadi titik temu yang sama antara dua bab tadi, sekarang perbedaannya apa? Kalau al-istiwa alal arsh adalah kemahatinggian Allah yang khusus terkait dengan keberadaan Allah di atas arsnya. Adapun al-ulu adalah kemahatinggian Allah Ta'ala yang mutlak, yaitu maksudnya Allah berada di atas seluruh makhluknya, mutlak. Tidak dikaitkan dengan makhluk tertentu. Itu perbedaan pertama. Kalau persamaannya tadi sama-sama menunjukkan sifat al-ulu, kematian Allah. Karena setiap dalil yang menunjukkan penetapan sifat al-istiwa pastilah menunjukkan penetapan sifat al-ulu. Karena al-istiwa itu kematian Allah Ta'ala yang apa? Yang khusus. Perbedaan kedua, al-istiwa alal arsh adalah sifat fi'liyah, ditinjau dari Allah Ta'ala sebelum istiwa di atas arsh, sebelum menghendaki untuk beristiwa di atas arsh, ketika belum diciptakan langit dan bumi, maka Allah belum beristiwa di atas arsh, tapi tetap Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Kemudian ketika Allah menghendaki, maka Allah beristiwa di atas arsh. Wal kaifu majhulun, bagaimananya tidak perlu kita pikirkan. Terlarang untuk kita pikirkan, kita pertanyakan. Sedangkan al-ulu adalah sifat dzatiyah. Artinya sebelum dan setelah, maksudnya sebelum dan setelah Allah menghendaki istiwa di atas, berada di atas ars, maksudnya demikian, istiwa alal ars, saya ganti kalimatnya, yaitu istiwa alal ars, maksudnya berada di atas ars, maka tetaplah dikatakan Allah maha tinggi, tetaplah dikatakan Allah memiliki sifat al-ulu. Jadi al-ulu itu terus senantiasa Allah bersifat dengannya. Sebelum diciptakan ars atau sudah diciptakan ars bahkan, tetap Allah bersifat dengan sifat al-ulu, maha tinggi. Itulah namanya sifat dzatiyah. Adapun al-istiwa alal ars, tidak demikian. Tergantung kehendak Allah Ta'ala, di bawah kehendak Allah Ta'ala. Ketika belum menghendaki, maka belum terjadi. Dan ketika menghendaki, baru terjadi al-istiwa alal arsh itu. Kemudian perbedaan ketiga, sifat al-ulu ditetapkan dengan dalil an-naql, penukilan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah, serta al-aql, serta dalil akal. An-naqlu wal-aqlu sekaligus. Sedangkan al-istiwa alal arsh ditetapkan dengan dalil an-naqli, an-naqlu, dan tidak dengan al-aqlu. Secara akal kita tidak bisa mencerna, harus dengan dalil untuk menunjukkan hal itu, bahwasanya Allah istawa alal arsh. Kemudian berkaitan dengan sifat Allah al-ulu, maka ketahuilah terbagi menjadi dua macam, uluwudzat dan uluwussifat. Uluwullah, kemahatinggian Allah, kemahatinggian Allah itu ada dua. Uluwudzat, kemahatinggian zat, maksudnya Allah berada di atas semua makhluknya. Dan uluwussifat, maksudnya adalah kemahatinggian sifat, yaitu bahwa seluruh sifat Allah ulya, maha tinggi, maha sempurna, tidak ada aib dan kekurangan sedikit pun pada setiap makhluk, pada setiap sifatnya dari segala sisi. Itu maksudnya ulu sifat, kemahatinggian sifat, kemahasempurnaan sifat. Ditinjau dari sisi manapun maha sempurna, tidak ada aib dari sisi manapun. Ini penting menunjukkan adanya bahwa kematian Allah itu, saya ulangi, menunjuk apa penting mempelajari bahwasanya ululullah itu ada dua. Karena nanti ketika sampai pada pelajaran bantah membantah dengan ahlul bid'ah, maka kita kembalikan dengan adanya uluwudzat dan uluwusifat ini, kita insya Allah mudah mengenali dari situ akar masalah ahlul bid'ah itu terpeleset. Penjelasan lebih lanjutnya tentu pada tempatnya. Baik, sekarang bentuk-bentuk dalil tentang penetapan sifat al-ulu. Ini perlu saya sampaikan karena mungkin di negara kita masih ada mungkin yang nyeleneh keyakinannya bahwasanya Allah ada di mana-mana, atau Allah ada di hatiku, atau Allah ada di apa saja yang bertentangan dengan apa? Dengan sifat al-ulu, kemahatinggian Allah. Padahal ikhwani fillah, perlu kita ingat atau kita ketahui bahwasanya penetapan sifat al-ulu itu berdasarkan dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Aql, dan Al-Fitrah. Lima jenis dalil sekaligus itu menetapkan sifat al-ulu. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Aql, Al-Fitrah. Saking kuatnya dasar penetapan sifat al-ulu itu sampai mungkin kita kebingungan, kok bisa ya mengatakan Allah ada di hatiku, Allah berada di mana-mana, dan seterusnya. Kok bisa mengatakan seperti itu? Sungguh fitrahnya sudah melenceng sekali. Belumlah kita buka tafsir Al-Quran, syarah Al-Hadith yang sahih, baru kita bertanya dalam tanda petik kepada fitrah kita, kita sudah menunjukkan bahwasanya Allah itu maha tinggi. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran terdapat alfu dalilin, 1000 dalil. Baru dalam Al-Quran saja. Sebagian ulama menyatakan terdapat 1000 dalil yang menunjukkan kemahatinggian Allah Ta'ala. Kok sebanyak itu, Ustaz? Iya, karena bentuk-bentuk dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan kemahatinggian Allah itu banyak. Bentuk-bentuk dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan penetapan sifat al-ulu ada beberapa macam. Yang pertama, penyebutan al-ulu, kematinggian Allah Ta'ala, seperti dalam surat Al-A'la ayat 1. Terkadang dalam Al-Quran disebutkan al-ulu atau yang semisal dengan kata itu, tasrifannya maksudnya, sorofnya. Terkadang untuk menunjukkan penetapan sifat al-ulu di dalam Al-Quran disebutkan al-fauqiyah, keberadaan Allah di atas. Kalau tadi al-ulu, yang pertama tadi penyebutan al-ulu, kemahatinggian. Yang ini penyebutan keberadaan Allah di atas. Seperti dalam surat An-Nahl ayat 50. Yang ketiga adalah penyebutan turunnya sesuatu dari Allah Ta'ala. Kalau disebutkan dalam Al-Quran ada sesuatu yang turun dari Allah, berarti Allah di atas atau di bawah? Di atas. Seperti surat Al-Hijr ayat 9. Kemudian penyebutan naiknya sesuatu kepada Allah Ta'ala. Berarti menunjukkan Allah di atas, karena ada sesuatu yang naik kepada Allah. Seperti surat Fatir ayat 10. Kemudian penyebutan bahwa Allah Ta'ala di atas langit. Ini juga menunjukkan sifat al-ulu bagi Allah Ta'ala. Seperti surat Al-Mulk ayat 16. Maka dari itu kok sampai ya, mereka sesat itu benar-benar satu hal yang apa namanya keterlaluan. Karena akidah, pada asalnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat mudah difahami. Tetapi sebagian orang memang benar-benar tertutup hatinya. Sesuatu yang sederhana sampai enggak paham. Apalagi syaitan tidak tinggal diam, menghias-hiasi apa? Sesuatu yang sangat salah-salah, jelas-jelas salah, menjadi sangat-sangat benar dengan dibungkus retorika yang tinggi, dibungkus ya, ilmu-ilmu yang katanya mentereng, ilmu filsafat dan seterusnya, dibungkus dengan hobi yang suka bikin orang bingung. Ada sebagian orang itu yang suka melontarkan statement kalau masyarakat bingung berarti cerdas. Ini seolah-olah seperti itu. Bingung tahu bingung. Padahal dia kebingungan sendiri. Nah ini. Jadi kalau bukan bikin orang mikir itu enggak hebat. Padahal bukan demikian pengajaran akidah yang sahihah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai budak wanita saja. Yang secara umum namanya budak apa terbatas keluarnya untuk mengaji, keluarnya untuk dan seterusnya. Itu saja faham. Ainallah fis sama. Faham ya dalam hadis yang sahih yang maksudnya tidak dhaif. Hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sekarang kok gelarnya prof, dok, doktor, MA, PhD, apa saja. Nah ini dikumpulkan jadi satu, kemudian hasil-hasil pulang dari Leiden, pulang dari apa McGill University, pulang dari ini, Allah di mana? Dengan tersenyum sinis dia mengatakan, Allah dalam hatiku, hanya orang-orang yang berilmu yang tahu. Wah ini pegang batuknya di rukyah yang seperti ini. Kemungkinannya ada jin kalau memang tandanya seperti itu. Kalau enggak ternyata enggak keluar jinnya, kasih paracetamol 3 kali sehari. Kalau perlu haloperidol untuk halusinasi 500 mg. Dimakan sudah minum, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Nah ini yang seperti ini ikhwan fillah. Dengan geral yang mentereng, jangan terkecoh. Ini yang lagi heboh sekarang, apa namanya subhatnya profesor pendukung LGBT yang kemudian menyatakan dengan megah mengatakan apa namanya tidak ada satupun dalil dalam Al-Qur'an yang mengharamkan hubungan badan seksual sesama jenis baik itu laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan asal tidak sampai sodomi untuk laki-laki. Alhamdulillah sudah diposting baru seri pertama dengan judul Dicari Titik Dua, LGBT yang mampu dan mau memahami Al-Quran dengan benar, tanda pentung. Mungkin dulu waktu TPA ngajinya belum khatam profesor itu, sehingga mengatakan tidak ada satupun ayat Al-Quran. Kalaulah seandainya tidak ada satupun ayat Al-Quran, tapi kan ada hadis, ada hadis. Apalagi kalau ternyata dalam Al-Quran ada dan tidak hanya satu ayat lagi. Maka dari itu sungguhnya apa diantara tipu daya setan adalah setan dari kalangan manusia berkedok, berlindung di bawah di balik gelar-gelar yang mentereng untuk kemudian mengelabui umat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kalau kita perhatikan dalam dalil terdapat 5 ayat ya di sini, 5 ayat. Antum bisa pilah-pilah sendiri. Mana ayat yang menunjukkan penyebutan al-ulu, mana yang menunjukkan penyebutan al-fauqiyah, mana yang menunjukkan penyebutan turunnya sesuatu dari Allah, dan seterusnya. Misalnya, ayat yang pertama, ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Maksud yang mana ini? Penyebutan naiknya sesuatu kepada Allah Ta'ala. Maka langsung ketemu sisi pendalilan. Bahwasanya atau alasan pendalilan, bahwasanya ayat ini menunjukkan ditetapkannya sifat al-ulu bagi Allah Ta'ala. Dan sampai pada penjelasan am amintum man fis sama, fis sama, pada ayat yang terakhir ya. Dalam memahami firman Allah fis sama perlu difahami dua makna fi di sini. Fi lidzarfi ya, fi dengan membawakan fi dzarfi ya, untuk fi lidzarfi ya. Yaitu dengan makna di, maka ketika Anda membawakan fi kepada makna dzaraf, maka asama ketika itu artikan al-ulu, atas, sehingga hasil terjemahannya di atas. Tidak ada kata langitnya. Karena asama itu dalam bahasa Arab tidak hanya bisa diartikan dengan kata langit saja. Tapi juga bisa diartikan al-ulu. Jadi kalau Allah fis sama, makna yang pertama berarti Allah di atas, tidak ada kata langitnya. Makna fi yang kedua dengan makna ala. Dan ini dikenal dalam bahasa Arab. Dalilnya surat Thaha ayat 71. Maka as-sama diartikan langit kalau fi Anda bawakan kepada makna di atas. Ala itu kan di atas. Maka as-sama ketika itu artikan langit. Sehingga kesimpulannya Allah fi sama dengan makna yang kedua adalah Allah di atas langit. Sama-sama kedua arti itu benar dan menunjukkan sifat penetapan sifat al-ulu, sama-sama menunjukkan penetapan sifat al-ulu. Ya. Setengah 6 lebih ya. Ya, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.